Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Haqqah sampai pada ayat yang ke-37. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-38 dan seterusnya. Allahu tabaraka wa ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Qur'an itu bukan juga perkataan tukang tenung atau dukun. Oli lamma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Tanzilum min rabbil alamin. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat ini, itu ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-43. Qala rahimahullahu ta'ala, aqsama ta'ala bima yubsirul khalqu min jami'il asyai wa ma la yubsirunahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang bisa dilihat oleh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh makhluk dan yang tidak dapat dilihat oleh makhluk. Fadakhala fi dzalika kullul khalqi. Maka hal ini mencakup seluruh makhluk. Jami'ul asya di sini mencakup seluruh makhluk. Bal dakhala fi dzalika nafsuhu al-muqaddasah. Bahkan juga mencakup diri Allah Azza wa Jal yang maha suci. Hal ini juga mencakup zat Allah Azza wa Jal yang maha suci. Ya. Ini makna fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan semua sesuatu yang dapat kalian lihat dan juga sesuatu yang tidak dapat kalian lihat. Maka semua sesuatu di sini masuk seluruh makhluk. Dan juga masuk padanya zat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bersumpah tentang apa? Ala sidqir rasul bima ja'a bihi min hadzal Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada rasul yang mulia. Jadi Allah bersumpah atas benarnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa berupa Al-Qur'anul Karim. Allah bersumpah atas kebenaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ar-rasula al-karima ballaghahu 'anillahi ta'ala. Dan bahwasannya rasul yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan Al-Qur'an ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan dari kantong beliau sendiri. Bukan beliau mengada-ada. Tetapi benar-benar beliau telah menyampaikan Al-Quran ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nazzahallahu rasulahu amma romahu bihi a'da'uhu min annahu syairun aw sahirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan rasulnya dari segala tuduhan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya, yaitu tuduhan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syair, seorang penyair, aw sahir, atau seorang tukang sihir. Naam. Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan tukang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan Al-Qur'an itu juga bukan perkataan kahin, dukun atau tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan rasulnya dari tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir yang menuduh Nabi SAW sebagai tukang penyair atau tukang sihir. Wa anna alladhi hamalahum ala dhalika adamu imanihim wa tadhakkurihim. Dan yang membawa orang-orang kafir itu menuduh dengan tuduhan-tuduhan ini adalah karena tidak ada keimanan dari mereka, dan juga karena mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Nah, sehingga mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan menuduh Al-Quran itu adalah buatan Nabi, bukan dari Allah. Yang membawa mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan seperti ini adalah karena mereka tidak mengimani dan juga mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Falau amanu wa tadzakkaru ma yanfa'uhum wa yadurruhum. Seandainya mereka beriman dan juga seandainya mereka mengambil pelajaran, ya, niscaya mereka akan mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang bermudarat bagi mereka. Wa min dzalika an yanduru fi hali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yarmuqu awsafahu wa akhlaqahu la yarau amran mithla syamsi yadulluhum ala annahu rasulullah haqqan wa anna ma jaa bihi tanzilum mir rabbil alamin. Dan juga seandainya mereka ini, orang-orang musyrikin ini, seandainya mereka memperhatikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat sifat-sifat beliau dan melihat akhlak-akhlak beliau, niscaya mereka akan melihat kenyataan yang sangat terang seterang matahari, yang akan menunjukkan mereka bahwasannya beliau adalah utusan Allah haqqan. Beliau adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya mereka ini memperhatikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memandang sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, niscaya mereka akan melihat, ya, akan melihat kenyataan yang sangat terang seterang matahari, yang itu akan menunjukkan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa anna ma jaa bihi tanzilun min rabbil alamin, dan bahwasannya apa yang beliau bawa adalah wahyu yang Allah turunkan. Apa yang beliau bawa adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Bukan perkataannya tukang penyair, bukan perkataannya tukang tenung, bukan perkataannya tukang sihir, ya. Tetapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nah, tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. La yaliku an yakuna qawlan lil bashar. Tidak pantas Al-Quran ini dikatakan sebagai ucapan manusia. Bal huwa kalamun dalun ala azamati man takallama bihi wa jalalati awsafihi wa kamali tarbiyatihi lil khalqi wa uluwihi fawqa ibadih. Bahkan Al-Quran ini adalah kalamun, ucapan atau firman yang menunjukkan agungnya zat yang berfirman dengannya, dan yang menunjukkan mulianya sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat zat yang telah berfirman dengan Al-Quran. Wa kamali tarbiyatihi lil khalqi, dan Al-Quran adalah kalam, ucapan yang menunjukkan sempurnanya pemeliharaan Allah terhadap makhluknya. Wa uluwihi fawqa ibadihi, dan yang menunjukkan tingginya Allah di atas semua hambanya. Nah, sehingga tidak pantas Al-Quran dikatakan sebagai ucapan manusia. Karena Al-Quran adalah kalamun, firman yang menunjukkan agungnya zat yang telah berfirman dengannya. dan menunjukkan kemuliaan sifatnya dan menunjukkan sempurnanya pemeliharaannya terhadap makhluk dan menunjukkan tingginya di atas semua makhluknya. Wa aidan fa inna hadza dhannun minhum bima la yaliku billahi wa hikmatihi. Dan juga fa inna hadza, sesungguhnya ini, tuduhan ini ya, mereka menuduh ini adalah ucapan manusia, ucapan tukang penyair, tukang sihir, tukang tenung ya. Fa inna hadza, tuduhan-tuduhan ini, dhannun minhum, ini prasangka mereka, prasangka dari mereka orang-orang musyrikin ini, bima la yaliku billahi wa hikmatihi. Nah, prasangka yang tidak pantas bagi Allah dan hikmah Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat selanjutnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, yaitu atas nama Allah. Ini seandainya benar Nabi Muhammad mengada-ada ucapan, kemudian mengatasnamakan Allah, ya. Dan ini mustahil, tidak mungkin. Ya. Kalaupun seandainya seperti ini, la akhadna minhu bil yamin, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami benar-benar akan memotong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami dari memotong urat nadi tersebut. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat di atas, itu ayat yang ke-44 sampai 47. Innahu, sesungguhnya, lau taqawwala alaihi waftara ba'dal aqawil. Sesungguhnya, seandainya dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengatakan atas nama Allah, waftara, dan mengada-ada, ba'dul aqawil, mengada-ada sebagian ucapan, al-kadhibah, yang dusta, la'akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan pegang tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong urat tali jantungnya. Yani seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada ucapan ya, membuat ucapan-ucapan dusta mengatasnamakan Allah, maka niscaya akan disiksa oleh Allah azza wajalla. Ya. Wa huwa irqun muttasilun bil qalbi, dipotong urat tali jantungnya. Alwatin di sini adalah irqun, urat muttasilun bil qalbi, yang menyambung dengan kalbu ya, yang menyambung dengan kalbu yaitu jantung. Idzan qata'a halaka minhul insan, yang apabila diputus urat ini ya, yang menyambung ke jantung ini, maka akan mati seseorang. Fala quddira anna rasula hasya wa kalla taqawwala 'ala Allah, seandainya ditakdirkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbicara dan mengada-ada ya atas nama Allah. Hasya wa kalla, dan ini maha suci Allah. Wa kalla, dan tidak mungkin beliau lakukan ya. Nah, seandainya pun terjadi, la ajalahu bil uqubah, Allah akan menyegerakan hukuman untuk beliau. Wa akhadahu akhdha azizin muqtadir, dan Allah akan menyiksanya dengan siksaan Zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ini siksaan yang keras karena telah mengada-ada atas nama Allah. Li'annahu hakimun qadirun ala kulli syai', karena Allah itu maha bijaksana dan maha kuasa atas segala sesuatu. Fa hikmatuhu taqtadi an la yumhilal kadhiba alaih, dan hikmah Allah mengharuskan tidak membiarkan orang yang berdusta atas namanya. Alladhi yaz'umu anna Allah abaha lahu dima'a man khalafahu wa amwalahum, ya, yang menganggap bahwasanya Allah membolehkan atau menghalalkan darah dan harta orang yang menyelisihinya. Wa annahu huwa wa atba'uhu lahumun najah, dan bahwasanya dia dan para pengikutnya adalah orang-orang yang selamat. Man khalafahu falahul halak, dan orang yang menyelisihinya maka dia binasa. Nah, fa idza kana Allahu qad ayyada rasulahu bil mu'jizat wa barahana ala sidqi ma jaa bihi bil ayatil bayyinat wa nasarahu ala a'daihi wa makkanahu min nawasihim fa huwa akbaru syahadatin minhu ala risalatihi. Dan jika ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan menguatkan Rasulnya dengan mukjizat-mukjizat dan memberi bukti tentang benarnya apa yang beliau bawa dengan bukti ayat-ayat yang terang, wa nasarahu ala a'daihi, dan Allah telah menolong beliau untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Wa makkanahu min nawasihim, dan Allah telah menguasakan kepada beliau untuk menguasai musuh-musuhnya. Maka ini semua akbaru syahadatin minhu ala risalatih. Ini semua adalah bukti dan persaksian dari Allah yang paling besar terhadap benarnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Kemudian beliau telah dikuatkan dengan bukti-bukti, dengan ayat-ayat yang jelas. Dan beliau telah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka ini semua adalah persaksian yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap benarnya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang mampu menghalangi dari azab kami memotong urat nadi itu atau memotong urat tali jantung itu. Ai lau ahlakahu. Artinya seandainya Allah membinasakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mamtana'ahu bi nafsihi, maka beliau tidak akan mampu untuk membela dirinya sendiri. Walaqadara ahadun an yamna'ahu min adzabilah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi beliau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatasnamakan Allah, ya. Seandainya seperti ini, maka beliau telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, telah diazab oleh Allah Azza wa Jal. Hasya wa kalla. Maha suci Allah, dan ini tidak mungkin. Ya. Nah. Ini semua untuk menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dimana Allah telah menegaskan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Beliau tidak berbicara dengan mengada-ada, ya, ucapan yang dusta, tidak. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha, semua itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanzilum min rabbil alamin. Al-Qur'an itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Naam. Kemudian ayat yang selanjutnya. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Ayat yang ke-48. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu benar-benar pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa innahu ay al-Qur'anul Karim, sesungguhnya yaitu Al-Qur'anul Karim la tadhkiratun lil muttaqin, benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yatadzakkaruna bihi masalih dinihim wa dunyahum, di mana orang-orang yang bertakwa itu akan dapat mengambil pelajaran melalui Al-Quran ini untuk kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Faya'rifunaha, sehingga mereka pun apa? Mengetahui. Waya'maluna 'alaiha, dan mereka pun mengamalkan. Mereka mengetahui, mempelajari Al-Quran ini, kemudian mereka apa? Mengamalkannya. Yudhakiruhum al-aqaida ad-diniyata wal-akhlaqa al-mardiyata wal-ahkama syar'iyyah. Al-Quran ini mengingatkan mereka tentang akidah-akidah diniyah, akidah-akidah yang benar dalam agama ini. Al-Quran ini mengingatkan mereka akhlak-akhlak yang diridhoi. Ini akhlak-akhlak yang mulia. Dan Al-Quran ini mengingatkan mereka tentang hukum-hukum syariat. Yang halal, yang haram, dan seterusnya. Dari hukum-hukum syariat. Kewajiban, ya, dan lain-lain. Fayakununa minal ulama'i rabbaniyin, sehingga mereka pun menjadi ulama yang rabbani. Wal ubadul arifin, dan mereka pun menjadi ahli ibadah yang arif. Wal a'immatil mahdiyin, dan mereka pun menjadi imam yang mendapatkan petunjuk. Ketika mereka benar-benar bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, dengan mempelajarinya dan mengetahuinya dan mengamalkan isinya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-50, ayat yang ke-49. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa di antara kalian ada orang-orang yang mendustakannya, mendustakan Al-Qur'an. Mukadzibina bihi. Wa hadza fihi tahdidun wa wa'idun lil mukadzibin. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini terdapat peringatan keras dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa annahu sayu'aqibuhum 'ala takdzibihim bil 'uqubatil balighah, dan bahwasanya Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras atas perbuatan mereka mendustakan Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat yang ke-50, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Ya, ini penyesalan di akhirat. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fa innahum lamma kafaru bihi, sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini ketika mereka mengkafiri Al-Qur'an, kufur terhadap Al-Qur'an, wara'au ma wa'adahum bih, dan ketika mereka melihat apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yakni di akhirat nanti, tahassaru, maka mereka pun akan menyesal. Id lam yahtadu bihi, yakni menyesal mengapa dahulu ya tidak mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an. Walam yanqadu li amri, dan juga tidak tunduk terhadap perintah Al-Qur'an. Nah, menyesal mereka. Kenapa dulu tidak mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk? Kenapa dulu tidak tunduk kepada perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Fafatahumus sawab, sehingga mereka terluputkan dari pahala. Wahasalu ala asyaddil azab, dan mereka pun mendapatkan azab yang paling keras. Wataqattu'at bihimul asbab, ya. Sedangkan ketika itu segala sebab, ya, segala hubungan, segala pertolongan itu telah terputus. Ya. Di akhirat nanti, taqattu'at bihimul asbab. Ya. Segala sebab, segala pertolongan, segala hubungan, ya, dengan mereka telah terputus. Penyesalan bagi orang-orang kafir. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-51. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Haqqul yaqin. Kebenaran yang diyakini. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai a'la maratibil ilmi. Yakni Al-Quran ini benar-benar adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Ya. Nah, Al-Quran ini merupakan tingkatan ilmu yang paling tinggi. Fa inna a'la maratibil ilmi al-yaqin. Karena sesungguhnya tingkatan ilmu yang paling tinggi itu adalah al-yaqin. Ya. Ini tingkatan ilmu yang paling tinggi, al-yaqin. Wa huwal ilmu tsabitu alladzi la yatazalzalu wa la yazul. Yaitu ilmu yang kokoh, yang tidak goyah dan tidak lenyap. Nah, ilmu yang kokoh atau yang tetap kokoh, yang tidak goyah dan tidak pula lenyap. Wal yaqin maratibuhu salasatun. Dan al yaqin itu memiliki tiga tingkatan. Al yaqin itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, baik, al yaqin memiliki tiga tingkatan. Kullu wahidatin a'la mimma qablaha. Di mana setiap dari tingkatannya itu lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya. Nah, jadi masing-masing tingkatan itu lebih tinggi daripada tingkatan sebelumnya. Awwaluha ilmul yaqin. Tingkatan pertama dari tingkatan yakin adalah ilmul yaqin. Ilmu yaqin. Ilmul yaqin. Apa itu ilmu yakin? Wahwal ilmu al-mustafadu minal khabar. Yaitu ilmu yang diambil dari berita atau kabar. Ilmu yang diambil dari berita atau kabar. Ini ilmu yakin. Kemudian tingkatan kedua, summa ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Apa itu ainul yaqin? Wahwal ilmu al-mudraku bihasatil basar. Yaitu ilmu yang didapat melalui penglihatan. Melalui indera penglihatan. Ilmu yang didapat melalui indera penglihatan. Nah. Kemudian yang ketiga, haqqul yaqin. Summa haqqul yaqin. Tingkatan yakin yang ketiga adalah haqqul yaqin. Apa itu haqqul yaqin? Wahual ilmu al-mudraku bihasati dzauqi wal mubasyarati. Yaitu ilmu yang didapatkan melalui indera perasa dan juga melalui mubasyarah, sentuhan secara langsung. Nah, ini haqqul yaqin. Sehingga tingkatan yakin yang paling tinggi adalah haqqul yaqin. Kemudian apa? Ainul yaqin. Kemudian ilmul yaqin. Nah. Wa hadzal Qur'an bi hadzal wasf. Dan Al-Qur'an ini dengan sifat ini. Ya. Fa inna ma fihi minal ulumi al-muayyadati bil barahini al-qat'iyyati. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat ilmu-ilmu yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang pasti. Wa ma fihi minal haqa'iqi wal ma'arifi al-imaniyyati yahsulu bihi liman dzaqahu haqqul yaqin. Dan juga di dalam Al-Qur'an terdapat haqa'iq, hakikat-hakikat dan ma'rifat-ma'rifat imaniyah. Naam. Hakikat dan ma'rifat imaniyah yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang sampai pada tingkatan haqqul yaqin. Yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang telah meraih haqqul yaqin. Nah, jadi orang yang telah meraih haqqul yaqin, dia akan bisa mendapatkan ini. Hakikat-hakikat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ma'rifat-ma'rifat imaniyah yang terdapat di dalamnya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, yakni sucikanlah ya Rabbmu, bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Ai nazzihhu amma la yaliku bijalali. Yaitu sucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Wa qaddishu bi dzikri awsafi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi. Dan sucikan Allah dengan menyebut sifat-sifat kemuliaan Allah dan keindahan Allah dan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Ini makna asabbih bismi rabbikal azim. Tamma tafsir surat Al-Haqqah walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai tafsir surat Al-Haqqah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.